dan janganlah salah mengerti. Dia hanyalah teman biasa, biasa, biasa saja. Hilangkan rasa curiga dan gelisah dari hatimu. Dia hanyalah teman biasa, biasa. Hanya